Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih tentang anjuran untuk menjauh dari ambisi duniawi. Qala rahimahullah, anba'ana Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz, qala haddathana Abdullah ibn Yahya ibn Humayt al-Tawil, qala haddathana Abu Abdurrahman al-Utbi, قال حدثني أبي قال اختصمت بنو إسرائيل في القدر 500 عام. بني إسرائيل berselisih tentang takdir selama 500 tahun lamanya. Ini berselisih di antara mereka. Apa itu takdir, apa itu definisinya, atau apa itu rahasianya, hakikat takdir itu apa, saling berselisih pendapat mereka. Thumma tahakamu ila alim min ulama'ihim. Kemudian mereka berhakim, merujuk kepada seorang ulama mereka. Faqalu lahu akhbirna 'anil qadar. Mereka sampaikan kepada si alim ini, jelaskan kepada kami tentang takdir. Ya, karena kami berselisih. Wa qassir wa bayyin litafhamahu 'ankal 'awam. Jelaskan dengan ringkas, simple, padat, sehingga orang awam pun faham. Jelaskan dengan mudah, simple, hakikat takdir itu apa. Faqala, maka jawab si alim, hirmanu aqil wa haddu jahil. Takdir itu adalah saat orang yang berilmu atau punya akal, punya pengalaman, terharamkan dari sesuatu, sementara yang jahil justru mendapatinya. Allah Ta'ala alam, jika benar riwayat ini tentunya Israiliyat, yang dimaksud seperti yang kemarin, bahwa terkadang takdir tidak bisa ditentukan dengan usaha dan kemampuan atau keilmuan seseorang. Mungkin itu yang dia maksud. Hirmanu aqil, di satu sisi orang berakal, artinya dia punya ilmu, dia punya peralatan, dia punya background dalam hal itu, tapi belum tentu bisa dia dapati yang dia cari, terharamkan. Sementara yang satu jahil, gak tahu menau, gak faham ilmunya, tapi ya ditakdirkan dia yang mendapati. Ala kulli hal, ucapan ini bukan nas, bukan dari Allah dan Rasulnya, bisa saja meleset, gak harus demikian. Karena yang dimaukan sekarang definisi atau hakikat takdir seperti yang mereka maukan. Qasir wa bayyin, dia inginkan sesimpel mungkin, seringkas mungkin, tapi padat isinya. Adapun yang disebutkan hirman aqil haddu jahil, ya belum tentu, bisa jadi terkadang, ya mungkin kalau dikatakan ya itu takdir, memang. Tapi untuk dikatakan itu definisinya, ya enggak. Belum tentu begitu. Sering juga kebalikannya. Artinya yang dapat ya yang punya ilmu, yang memang ngerti di bidangnya, dia faham, punya pengetahuan, pengalaman. Sementara yang jahil ya gak mendapatinya. Maka gak tepat kalau dikatakan itu definisi atau hakikat takdir. Kalau saja seandainya dinukilkan apa yang sering disebutkan ulama salaf a'immah terkait takdir, mungkin akan lebih tepat, lebih baik, seperti yang dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidahnya, bahwa takdir adalah sirrullah fi khalqih. Selesai. Al-Qadar sirrullahi fi khalqih. Takdir itu rahasia Allah pada makhluknya. Hanya Allah yang tahu siapa yang dapat, siapa yang kena, siapa yang luput darinya, terlepas darinya, siapa yang selamat, siapa yang rahasia Allah. Ya itulah takdir. Allah rahasiakan, makhluk hanya menerima dan menjalaninya. Kewajiban mereka meridhoi apa yang telah Allah takdirkan pada mereka. Ala kulli hal. Qala Abu Hatim, la hadza fir rahah in ata'al hirs. Seseorang tidak akan merasakan tenang jiwanya, dirinya tidak akan mendapatkan rahat, kenyamanan hidup, ketenangan, kalau dia menuruti ambisinya. Karena seperti yang telah lalu-lalu, ambisi gak akan ada ujung pangkalnya, gak ada batas klimaksnya. Sampai segini berhenti sudah, orang sudah gak akan ambisi lagi. Gak mungkin, gak ada batasnya. Maka kalau dia turuti itu ambisi, dia gak akan pernah merasakan nyaman dalam hidupnya. Idhil hirsu sa'ikul balaya. Bahkan dengan ambisi itu terseret orang pada banyak bala, banyak masalah dalam hidupnya, banyak problem dia hadapi, banyak masalah sudah. Akhirnya bawaannya sumpek, sedih, tertekan jiwanya, gak ada bahagianya. Fal wajib alal aqil alla yakuna bil mufriti fil hirsi ala dunia. Maka kewajiban orang berakal untuk tidak berlebihan menuruti ambisinya terhadap dunia. Fayakuna madhmuman fid darain. Karena kalau dia turuti, dia akan tercela di dunianya dan akhiratnya. Bal yakunu qasduhu iqamata faraidillah. Bagi orang yang berakal, uqala, yang terpenting segala-galanya bagi dia dalam hidup di dunia ini adalah bagaimana dia bisa menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menunaikan fardu-fardunya. Itu terpenting. Dan kesibukan dia di situ, ambisi dia di situ. Itu yang memakan waktu, tenaga, harta, dan segala-galanya. Bagaimana yang Allah fardukan, Allah wajibkan baginya, terlaksana dengan baik. Wa yakunu libughyatihi nihayah yarji'u ilaiha. Adapun bughyah, kemauan, itu diambisi, bagi orang yang berakal harus ada titik klimaks berhenti di situ, sudah cukup. Li'anna man lam yakun liqasdihi minha nihayah, karena orang yang tidak punya garis finish dalam kemauannya terhadap dunia, adza nafsahu, dia akan menyiksa dirinya sendiri. Dia akan capek. Wa at'aba badana, capek jiwanya, capek pula jasadnya. Faman kana bihadza na'at fahadha minal hirsil ladhi yuhmadu. Maka demikianlah orang kalau terselamatkan dari semua ini, ya masih boleh dan terpuji ambisinya, selama tidak sampai menyiksa dirimu, tidak sampai membuatmu menghadapi banyak problem, banyak masalah, banyak benturan sama orang, banyak. Yang terpenting bagimu adalah agamamu, yang segala-galanya bagimu adalah akhiratmu. Qala wa ansyadanil Muntasir bin Bilal al-Ansari, kata Muntasir bin Bilal, al-hirsu aunun lizzamani alal fata, wasabru ni'mal qirnu lil azmani. Al-hirs, ambisi itu bagi waktu itu teman bantuan terbaiknya atas seseorang, artinya untuk menghancurkan dan merusak kehidupan seseorang di masa manapun, dimanapun, adalah ambisinya. Sementara sabar adalah sahabat terbaik bagi seseorang di masa kapanpun. Kesabaran dan ridho menerima apa yang Allah berikan padanya. La takhdha'anna fa inna dahraka in ra'a minkal khudu'a amaddahu bihawani. Maka jangan kamu mau tunduk kepada ambisimu, karena zamanmu, waktu, kalau mendapati kamu mau tunduk mengikuti ambisimu, yang ada kamu akan terhinakan, kamu akan rendah di mata orang. Wa in ra'aka wa qad qasatta li sarfihi bisabri la qasabra bil id'ani. Tapi kalau kamu didapati penyabar, dan itu yang kamu inginkan agar terbebas dari ambisi, maka ya kesabaran itu yang akan selalu bersamamu melewati hari-harimu. Seperti yang tadi, intinya dianjurkan orang itu untuk sabar dan tidak menuruti ambisinya. Qala wa ansyadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi, qala ansyadani Syu'ab ibn Ahmad li Abil Atahiyah, la takhdha'anna li makhluqin ala tama'in, fa inna dhaka mudhirrun minka bid-dini. Jangan kamu mau tunduk kepada makhluk, kepada orang, hanya karena ketamaanmu, tamak. Dan ini balaknya, ya ambisi ini, tamak. Ketika orang gak merasa cukup dan puas dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki, tamak kepingin lagi dan rakus terus terhadap dunianya. Karena yang demikian akan memadorotkan agamamu. Bisa-bisa, dan itu yang sering, orang akan mengorbankan agamanya karena tamaknya, karena ambisinya, tamak. Dia rela, masyaallah al-afiyah, untuk menjual belikan agamanya. Dia berani melanggar syariat. Dia berani, semua itu karena tamak, karena ambisi untuk lebih dan lebih. Qala wa anshadani al-Quraizi aidha, qala anshadani Syu'aib bin Ahmad li Abi al-Atahiyah, qad syaba ra'si wa ra'sul hirsi lam yashib. Rambutku sudah pada beruban, yakni tua, sudah pada putih. Berjalan terus ke sini, semakin tua, semakin tua, semakin putih banyak rambutnya. Tapi ambisi gak pernah mau tua. Tamak ini tadi terhadap dunia gak pernah merasa beruban sedikit pun. Sehelai pun gak pernah ada putih pada ambisi. Terus semangat dan berkobar-kobar. Innal harisa ala dunya lakia ta'abah. Innal harisa ala dunya lafi ta'abin. Orang yang berambisi terhadap dunia sungguh dalam kecapean. Seperti tadi, capek. Jasadnya capek, nuruti ambisinya, bahkan jiwanya juga tertekan, capek. Mali aroni idza hawaltu manzilatan faniltuha tamihat nafsi ila rutabi. Aku mendapati diriku sendiri ini, kalau menginginkan suatu manzila, ini dia punya target misalnya tahun ini atau tahun depan, 10 tahun ke depan, yakni dia punya target, aku harus berhasil punya rumah misalnya sendiri, punya mobil merek ini misalnya, apalah. Itu manzila yang dia maukan. Begitu ia dapati semua itu, kan targetnya tadi 2 tahun atau setahun atau kurang lebih, walhasil yang dia targetkan itu dia raih, berhasil sudah. Bukannya kemudian dia puas dan selesai, ya sudah cukup, enggak. Dia katakan, tomihat nafsi ila rutabi. Jiwaku mengajak kepada manzilah yang lebih lagi. Sekarang yang berikutnya, manzilah ini. Aku harus ini, targetnya ini. Nanti ini didapati, kepingin lagi. Begitulah seterusnya. Laukana yanfa'uni ilmi wa tajribati, mashtadda ghaidi ala dunya wala kalabi. Kalau seandainya ilmuku bermanfaat bagiku, kalau seandainya pengalaman itu ada gunanya bagiku, ya niscaya aku gak akan pernah kesal atau jengkel terhadap dunia yang gak aku dapati, yang aku terlewat darinya, lepas. Wala galabi, begitu pula gak akan aku rakus, galab, rakus atau tamak tadi. Artinya beliau ingin katakan, kadang ilmu seseorang atau pengalamannya, karena dia tua tadi dia bilang, beruban semua sudah, semestinya logikanya ya sudahlah, dia cukup pengalaman, sudah banyak kesandung batu selama perjalanan hidupnya, kan gitu. Apalagi ilmunya semakin bertambah, semakin bertambah ilmu dan pengalaman banyak, semestinya dia kapok, kan gitu. Sehingga gak mau ambisi lagi, gak mau tamak dan rakus lagi terhadap dunia. Tapi ternyata enggak ada kapoknya manusia. Terus saja dia tamak, terus saja dia rakus. terus saja dia ghaidhi ala dunia, jengkel saat masalah-masalah duniawi itu tidak dia peroleh. Semestinya tadi kalau dia bertambah ilmunya, faham takdir, faham ini, pengalaman-pengalaman dia, ya sudahlah, kalau enggak dapat, khalas khair insyaallah labas, enggak jengkel, enggak kesal, enggak dongkol hatinya, enggak beban pikiran, enggak stres. Tapi kenyataannya enggak, tetap saja seperti itu. Tetap saja ketika dunianya lepas yang dia inginkan, ya tetap saja dia dongkol hatinya, kesal. Dan begitulah Bani Adam. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min fid dunya kal-gharib, orang mukmin di dunia itu seperti orang asing. La yajza' min dhulliha wa la yunafis fi izziha. Karena orang asing, ya dia tidak merasa sedih atau menyesal, jengkel karena kekurangannya, dan tidak akan pula berlomba-lomba ikut mengejar kemuliaannya. Kamu sekarang kalau di negeri asing, di luar negeri sana, ya kamu ngelihat kan fulan, wah punya apartemen, fulan punya mall, fulan punya kendaraan bagus. Apa kemudian dia merasa rendah, merasa hina? Ya enggak, bukan negeri dia, ngapain? Itu bukan negeri dia, bukan negeri yang segala-galanya bagi dia. Dia paling sebentar di situ karena urusan apalah, berobat atau umroh misalnya atau apalah, paling 10 hari, 2 minggu, 1 bulan misalnya. Setelah itu dia pulang kembali ke kampung halamannya. Makanya ngelihat segala sesuatu kalau itu di atas dia, dia gak merasa terkalahkan, gak merasa tersaingi, dan tidak terobsesi pula untuk ikut mengejar segala sesuatunya di negeri asing itu. Makanya di dalam riwayat Tabrani di Ausat dari Sahal ibn Sa'ad, qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang ke Rasulullah sallam, faqala, beliau sampaikan alaihi salam, ya Muhammad ish ma syi'at, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah semaumu, fa innaka mayyit, karena pasti ujungnya kamu akan mati. Bagaimanapun kamu hidup, bagaimanapun kamu menjalani dan mengisi hidupmu, ujung-ujungnya kematian. Wa'mal ma syi'at fa innaka majziyun bih, dan amalkan semaumu, berbuatlah semaumu, karena kamu pasti akan dibalas. Yang berbuat baik, ia akan mendapat balasan yang lebih baik di kuburnya, di akhiratnya. Yang berbuat jelek, ya terancam dengan balasan hukuman dan kejelekan baginya pula. Maka terserah kamu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai siapapun yang kamu inginkan, terserah. Cintai orang semau kamu, tapi yakini bahwa kamu pasti akan meninggalkannya, mau tidak mau. Seperti tadi, hidup semaumu, toh ujung-ujungnya kamu pasti mati, tidak bisa tidak. Begitu pula ini, kamu mau mencintai orang, cintai semaumu, fulan ini, itu terserah. Ujung-ujungnya kamu akan pasti meninggalkan dia, mati. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Dan ketahui kehormatan seorang mukmin ada pada qiyamul lailnya, salat malamnya. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Adapun kemuliaan bagi seorang mukmin saat dia tidak butuh orang lain, tidak menampakkan kebutuhannya kepada orang lain, tidak menggantungkan dan menunggu hajatnya dari uluran tangan orang lain. Di situ dia aziz, di situ dia akan mulia dan dihormati oleh orang. Di dalam atsar para a'immah banyak disebutkan tentang arti dan makna qana'ah. Antara lain yang disebutkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, qala man zahida fid dunya hanat alaihil musibat. Orang kalau zuhud dalam dunianya, dalam artian tadi tidak berlebihan, tidak tamak, tidak ambisi yang memakan waktu dan usia dia, mengalahkan bahkan prinsip-prinsip agamanya dia rela korbankan, na'udzubillah. Kalau dia zuhud terhadap dunianya, akan ringan baginya segala macam musibah. Enggak akan ada beratnya bagi dia. Dia faham tentang takdir, dia mengerti. Kalaupun hartanya dia terkena musibah, terutama pada hartanya, entah itu diambil orang atau apalah, kebakar atau ini, walhasil musibah ada saja bentuknya, bencana alam atau ini, ya, ringan bagi dia, sedih mungkin, tapi enggak kemudian berlarut-larut dan alas innalillahi raji'un, khair insyaallah. Ini ringan bagi dia untuk melepas semua itu. Mungkin sesuatu yang dia peroleh, dia mengumpulkan itu mungkin puluhan tahun semenjak dia masih muda, mungkin lulus kuliah atau apa, sudah dapat dengan susah payah, dengan banting tulang dan segala macam, ujung-ujungnya lepas dari dia, hilang begitu saja. Ush. Entah ditipu orang, caranya banyak bentuknya, ditipu, dikhianati, di walhasil didolimi. Tapi bagi orang yang gak ambisi terhadap dunianya, ringan untuk melepas semua itu. Ya khair, qadarullah. Orang awam saja, kalau di Arab sana, masya Allah, kadang awam tapi hikmah terucap di lisannya. Biasanya orang sana kalau kecelakaan misalnya, entah mobil atau apa, duer, kan musibah, harta kan juga gak murah untuk biaya perbaikan bengkel ini, dia harus beli lampu ini, segala macamnya. Untuk menghibur mereka katakan, khair insyaallah, khair fil mal wala fil hal. Mereka bilang fil mal wala fil hal. Fil mal artinya kerugian itu cuma harta. Ini paling taruhlah 10 juta misalnya, mungkin lebih, harta. Fil hal wala fil hal. Tapi yang penting kamunya selamat, alhamdulillah, enggak pincang, enggak patah tulang ini, besi ini bisa diperbaiki di bengkel. Ini dihibur supaya enggak orang itu larut dalam musibahnya, dalam kesedihannya. Fil mal wala fil hal. Bagi orang yang enggak ada qanaah, enggak ada zuhud, ya besar bagi dia musibah itu. Dia fikiri bertahun-tahun, ya Allah, kenapa ini menimpa aku? Berat bagi dia sesuatu yang lepas itu. Musibah yang menimpa dia enggak bisa dia lupakan begitu saja. Berlarut-larut dan orangnya bisa depresi, na'udzubillah, tidak jarang orang bisa hilang ingatan karenanya. Wa man irtaqabal maut sara'a fil khairat. Lalu kata Ali, begitu pula orang kalau mengingat kematian, dia akan berlomba-lomba bergegas dalam kebaikan. Karena itu bekal dia untuk setelah kematiannya. Qala wa man ishtaqa ilal jannah sala anis syahawat. Begitu pula orang yang merindukan surga, dia akan lari dari syahwat, enggak menuruti syahwatnya. Wa man asfaqa 'alan nar raja'a 'anil hurumat. Dan orang yang takut dari neraka, dia akan menjauh dari yang diharamkan padanya. Ibrahim ibn Adham al-Imam rahimahullah pernah mengatakan, az-zuhud thalathatu asnaf. Zuhud itu ada tiga macam bentuknya. Zuhdun fard, wa zuhdun fadl, wa zuhdun salamah. Ada zuhud yang fardu, ada zuhud yang itu fadilah, kebaikan, keutamaan. Ada zuhud yang itu keselamatan. Fazuhdul fard az-zuhud fil haram. Zuhud yang itu fardu wajib adalah zuhud dari yang haram. Harus zuhud, wajib orang zuhud dari yang haram, harus dia tinggalkan. Itu zuhud yang fardu. Wa zuhdul fadl az-zuhdu fil halal. Zuhud yang itu fadilah, zuhud dari beberapa yang itu halal asalnya. Semula itu halal, enggak masalah. Batasannya ketika orang menyadari khawatir yang halal itu bisa menyeret dirinya kepada yang haram. Wazuhdu salamah az-zuhud fi syubuhat. Adapun zuhud yang itu keselamatan, zuhud dalam syubhat. Ini kamu hindari segala yang berbau syubhat. Diriwayatkan oleh Hammad ibn Zaid rahimahullah bahwa Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah mewasiatkan, liyattaqillah rajul wa in zahad. Kamu kalaupun zuhud, tetaplah bertakwa kepada Allah. La yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas. Jangan sekali-kali zuhud kamu itu menjadi azab bagi orang lain, menyiksa orang karena zuhudmu. Kalaupun kamu zuhud dalam tanda kutip. Kalaupun kamu zuhud, jangan sampai zuhudmu menjadikan orang lain tersiksa karenamu, karena zuhudmu. Jangan paksakan orang dalam zuhudmu. Fala an yukhfiya ar-rajul zuhdahu khairun min an yu'lina. Makanya kata Ayyub, orang menyembunyikan zuhudnya lebih baik daripada dia menampakkannya. Dia tampakkan kalau dia zuhud. Dia senang orang tahu kalau dia zuhud, enggak mau ini, enggak mau itu. Dia tinggalkan ini itu. Sembunyikan. Apa maumu? Apa perlunya kamu tampakkan itu ke orang? Kalau sudah bersama orang, dia tampakkan zuhudnya. Wa kana Ayyub, kata Hamad, Imam Ayyub sendiri, mimman yukhfi zuhdahu, termasuk orang yang menyembunyikan zuhudnya. Tidak ingin zuhud itu dilihat atau diketahui orang, kalau beliau zahid, orang yang zuhud. Karena zuhud ibadahmu kepada Allah. Butuh keikhlasan, enggak perlu kamu tampakkan ke orang. Dakhalna alaihi marrah fa idza ala firashihi mahbas ahmar. Fa rafa'tuhu aw rafa'ahu ba'du ashabina fa idza khasfah mahshuwa bilif. Pernah kami masuk di ruangan beliau. Tampak di situ permadani merah, mewah. Ini permadani atau hambal karpet semacam itulah. Merah, tebal. Berarti kan orang lihat, Masya Allah, majelasnya Imam Ayyub Sikhtiyani. Permadani merah. Berarti ini orang berkecukupan dalam dunianya. Ya karena dia sedang menemui tamu atau sedang dilihat orang. Tapi saat beliau keluar atau masuk, sebagian muridnya, kata Hamad, kami angkat itu permadani, ketahuan aslinya ternyata hanya pelepah korma yang dianyam, dan itu tempat asli beliau. Hari-hari beliau ya di situ. Pelepah korma keras. Kalau didudui sebentar saja akan ngecap di kakimu atau di punggungmu. Ini tikar, semacam tikar gitu dari ranting-ranting kurma atau pelepahnya. Biasa orang Arab dulu pakai semacam tikar kalau di kita. Tapi ya kasar namanya kurma, pohon kurma. Tapi karena ini sedang menghadapi tamu, dilihat orang, ditutupi oleh Ayyub. Rahimahullah rahmah wasi'ah. Ditutupi dengan permadani sehingga orang mengetahuinya. Yang orang simpulkan, yang orang kenal, Ayyub, Masya Allah. Karena gak ada perlunya mereka tahu siapa Ayyub dan bagaimana zuhudnya. Rahmatullahi alaih. Demikianlah intinya qanaah wal kafaf, orang diberi kecukupan, qanaah dan merasa ridho dengan apa yang Allah berikan padanya, itu inti sari kehidupan. Di situ kamu akan tenang, di situ kamu akan bahagia, tentram jiwamu, dan gak capek jasadmu pula. Usaha tetap harus kamu jalani yang halal, cari maisha yang baik. Tapi tadi batasan-batasan zuhud yang fardu, itu haram tinggalkan, itu syubhat jauhi. Di situ kamu akan tenang. Di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berdoa, salah satu doa beliau, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikan rizki Muhammad SAW atau keluarga Muhammad qut. Atau di lafaz lain, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammadin kafafan. Kafaf, kecukupan. Dan dengan itu pikiran orang tidak terpecah-pecah. Dia bisa lebih fokus pada yang terpenting, tujuan dia hidup. Karena kalau semakin banyak pikirannya, ya akan menyibukkan dia. Sebentar ngurusi ini, yang ngurusi itu, yang sibuk ini, sibuk itu. Seperti tadi, gak ada ujung pangkalnya dan tidak ada kata akhir. Seperti yang telah lalu-lalu tadi. Kamu targetkan segini, gak akan berhenti, dia pingin yang lebih tinggi lagi. Sampai yang tinggi lagi, minta yang lebih lagi, dan seterusnya. Hanya kematian yang bisa menghentikan. Akhirnya, tujuan utama orang diciptakan di dunia bisa dia lalaikan. Seorang mukmin, al-aqil, orang mukmin yang berakal, tahu dan menyadari bahwa dia diciptakan di dunia bukan untuk berleha-leha dan menikmati segala sesuatu padanya, seakan-akan itu surga baginya dan segala-galanya harus dia peroleh. Maka dia akan pentingkan misi utama dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, ibadatullah wahdahu la syarikalah. Itu yang terakhir dari bab ke-21. Wallahu ta'ala alam, waffaqanallahu wa iyyakum limardhatih, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.